الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. والله أعلم بما رأوا وإذا جاءتهم لم تتكلم من أهل مكة مكتي تجسين على مكة ياتنا بايا تلا شرك النبي ياتسي بنر لكان ين نبي صلى الله عليه وسلم قالوا مكة مجاب يا أهل مكة كابين لبن لنمنا ورابسان بسان إيمان كنينسون سدايا بهي كلاوان نبي ياتان وتامالا دن تكنينسون سدايا mitra ma utia rusulullah ingum pamane barang kang den tekan yopo pirang-pirang utusan Allah minar risalati wal wahyi laina saking risalalan wahyu maring isun sadaya li anna aktsaru malan wa akbaru sinan kena satuna isun sadaya iku kang leuwih akeh pane malan hartana lan kang leuwih kolot leuwih tua pane sinan umurit. Gola ta'ala ngada wallah ta'ala ing ayat Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah ayanu risalati tay Allah iku kang luwi uninga atawa maha uninga sekira anda deakeun ya Allah ing risalah Allah bil jami kalawan den baca jama risalati wali prodilani prodisalata wahai suma pulum biutaila pada sui kuda di mapul bili pilin dalam alai alam debil kang nudu kening ada zepil apalam pada alam wahai alamul maudi asali tegese uninga ya Allah ing panggodan kang solali wadi habihi kem di salabi hingga lemaude ayo doa maka ya Allah ing risalawa ula ilai su ahlan lahlan utawi ikilah samudayani ahli Mekah mahi ku oranana ya ulai ku alila kadwe risalah sayusibu ladzina ajurung besok bakal ngenani ingu ngake kang pada lazina kabe bikulim kalan ucapan lazina kabe zanika ing mangkono mangkono risalah sogorun opo kahinaan zulun tegese kahinaan indallah dalam sanding Allah wa azabun syadidun lan siksa kang sangat bima kanu galawan sebabar kangana ya lazina kabe yamkuruna iku ngawujuk ya lazina kabe bisa babi makrim tegese kalawan sebab ngawujuk ya lazina nyaritakeun tentang buang kawarah nak goblok tolol biadab nak tokoh-tokoh Mekah sangat luar biasa jahat lain bae sekedar nentang ka Kanjeng Nabi tapi ngamusuhan langsung fisik geus puguh ku omong ku ucap geus puguh ku ciduh mah. Eh, geus luar biasa. Datang ka Abu Jahal mah nendeunkeun kotoran onta di luhur pundak Kangjeng Nabi. Kitulah kabangkawarahan kabiadaan kajahatan ahli-ahli Mekah zaman harita terhadap Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Mantap terus kuari datang ka anu memperjuangkan agama, datang ka kuari kitu bae. Teu saeutik santri bisa ngaji balik ka imah nyeun pondok pesantren, ngembangkeun agama anu nyaan ikhlas. Heh, padasanana ditayan ku jawara di dinya. Teu saeutik musolana ditai embean ditai keboan. Ulah marah. Ulah marah emang kos kitu deuk diluhurkeun ku Gusti Allah mah kos kitu. Aju liwat manehanana jawara ngabalieur bae geus beres ngabalieur nyingsing kitu kangna sing-sing kwek-kwek tih. Kadenge pan ku. Biasa bae. Urang kudu kumaha lihat susah kitu bae tukang kene yeun teu dihareup. Kitu bae urang ulah bingung-bingung. Lantaran nya namanya nah ustad mah ustad atuh biasa masalah. Satu ketika mah dihareupeun anak kwek-kwek tih kena deui kena bajuna. Lah tuh kakara kena baju ya tuh kena banget gitu bah enteng-enteng bah tenang lamun haju ngadu kekuatan lain dek dakwah sama kos gitu jih goblok ber ceknya nama aing tengah wiri dihizib ber pelor gesabaran ku aing diterayan ya Allah siang ada harsangu aing ada harsangu atau lain kiai sama kos gitu mah berarti kiai berwatak jawara itu teberes teberes. Aika jawara di lembur seagama wani kunaon aika Kristen ka Katolik ka kafir endahan sumuhun Daud berlutut nyana ya kiai Golkar bloon makos perjuanganana minimal atuh urang teh atuh teu setuju bae ka kaayaan-kaayaan kafir teh minimal lah kos kitu ih geus bae minimal bendu. Ulah aja nutur-nutur buntut kapir. Ya. Ieu bangkawarahna orang-orang Mekah teh kos kararitu. Tapi kan Kangjeng Nabi mah biasa bae dicaci, dimaki Kangjeng Nabi mah geus biasa, senyum. Diciduhan Kangjeng Nabi, senyum. Malah aya nu geus jadi wirid istiqomah nyiduhan Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi teu diciduhan teh ya, Kangjeng Nabi culak-cileuk. Biasa aya nu nyiduhan ieu. Eueuh, ditanyakeun ku Kangjeng Nabi, "Ka mana nu sok nyiduhan di mana kuna ka masjid teh?" "Oh, nyana muriak dilayan ku Kangjeng Nabi." Saha nu bisa nuturkeun kos kitu, Ustaz? Ayo coba. Urang mah lamun hayu bae dicarekan diciduhan aja. "Ieu ka mana teh?" "Muriak tek modar." Orang mau pakai tek modar, pakai tek, tek modar. Masya Allah. Kan biasa akhlak Kangjeng Nabi. Uswatun hasanah. Ya Allah. Mantak haji luhur geku tawadu Kangjeng Nabi. Biasa lah. Ewa masalah. Kangjeng Nabi. Loba dongeng Kangjeng Nabi. Anu ngerenyet hati orang lusa bener nama. Ketika berjamaah Kangjeng Nabi. Ngabariskeun jajaran anak. Kadele si A, si B, si C. Unggal salat kadole si asi besi ce. Satu ketika, eueuh nu saurang, ka mana si eta? Muriang cenah. Oh, muriang dilayan. Jung Abu Bakar urang ngalayan, ngalayan ka ditu. Sehat. Keur diuk bae kieu. Aya naon deh Rasulullah? Bejana maneh ieu cenah muriang, pan henteu aya berjamaah. Muhun abdi muriangan sanes abdi nu muriangna mah kunaon? Abdi ieu lain muriangna naon? Manuk abdi maot abdi hajus leuleus. Oh, atuh teu naon? Kemaotan manuk haju ngajadi leuleus kula tetep taziah ka anjeun. Paeh manuk ngalayat, tatangga paeh di urang teu galayan urang. Pohara Kanjeng Nabi mah hese. Nuturkeun lagi, masyaallah. Istimewa. Tak ilah Kangjeng Nabi teh dicaci dimaki, diludahan diciduhan, dihalang-halang Kangjeng Nabi. datang ka ditendeunan kotoran dina pundak Kanjeng Nabi. Siti Fatimah langsung tandang nyalametkeunana. Sayyidina Hamzah marah datang ka dobak Sayyidina Hamzah jeung Abu Jahal. Kabelah dina Kanjeng Nabi tenang bae, tentrem bae, biasa bae. Terus-terusan ayat turun, ayat turun, ayat turun. Nah, ketika ayat turun sampaikeun ka Abu Jahal, disampaikeun deui ka tokoh-tokoh nu sejen. Kumaha? Abu Jahal cuma sekedar senyum-senyum bae. Bohong. Lamun endek datang ge wahyu lain kanyana ka aing. Bau tepan bahasa pohara. Lain ka Muhammad endek datang wahyu mah ka aing kuduna ge. Emang nguliaan sa Muhammad jeung aing. Si medarengkeun bae sapira Muhammad budak kamari tamatuh. Yeuy. Cemacem bae. Teh. Geus kos karari tuh bae. Aya nu istimewa harita tokoh babaturan Abu Jahal ngaranana Walid bin Mughirah. Gagah aya dinyana. Keren aya dinyana, sugih aya dinyana, kolot aya dinyana. Ngadenge Muhammad teh didatangan mujizat di tangan wahyu ngajebian bae. Walid teh segala wahyu segala endek ge ka aing lain ka Muhammad. Pangeran mah moal bodo. Moal bodo pangeran ge neuleuh saha di Mekah teh tokohna. Saha nu mulia, mah pangeran bodo. Menyemere wahyu ka Muhammad jelema miskin budak kamari. Atuh mun ge pangeran bener deuk mere wahyu atuh ka aing lain ka Muhammad. Yeuy, pangeran mah teu bobodoeun. Tebubudakeun pangeran eta bahasa kos kitu aya eta di Kendal. Di Cikupa teh pangeran tebubudakeun eta aya eta percis eta kos bahasa Kiwali eta. Ya Allah, ya Rabbi. Oh, bareng-bareng ge sarua eta meunang nyonto di ditu meureun. Tebubudakeun pangeran. Heuh, tembang parangsana. Eta parangsana. Masyaallah. Ceki Walid, law kanatin nubuwatu haqqan lakuntu ana awla biha minka lianni akbaru minka sinan wa aksaru minka malan. Eh Muhammad, aduh harap jeung Kanjeng Nabi. Siapa nasok macem-macem segala ngaku di turunan ayat, ngaku di turunan wahyu, ye, dengeken deh, kumata sia, ye, saha, ye, aing, ye aing teh tokoh di Mekah. Dengekeun ku sia ye Muhammad. Udah sok sambarangan segala laku-laku dibere wahyu segala macem-macem. Ya. Yeah. Laukana tinubuatu andai kata kenabian ia hak lakuntu. Niscaya kaulah ia lewi hak lewi utama tibatan anjeun. Jadi nabina lantaran kaulah lewi loba hartana lewi kolot tibatan anjeun umurna. Mual datang ke kasia mundek datang wahyu ndek ka aing coba eta atuh Kanjeng Nabi dia omong gitu tuh biasa bae teu ngajawab teu kumaha lantaran teh lain jawab lain jawab hasud teh mah geus teu meunang di ladenan tah kulantaran Walid bin Mughirah pohara jasa ka Kanjeng Nabi hasudna datang ka ngomong gitu ya paman. Lamun bener kanabian deuk bener turun ieu kanabian ku Ariel lain ka sia kae kajeng kumaha ge sebab aing leuwih loba harta tibatan sia jeung leuwih kolot tibatan sia awas sia ngaku-ngaku deui turunlah ayat ieu wa iza ja'atuhum ayatun qalu lan mu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah. Wallahu alamu bimuradi wa iza jatum dimana-mana datang ke ahli-ahli Mekah ayatun mujizat ayat ala sidkin nabi kana ngabenerkeun Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi tena biqalu cik ahli-ahli Mekah tem lanu mina kami mahmual percaya sama sekali bahasa nagelan huruf napi nasab istiqbal paten huruf lan tepat. Jadi lamun urang ngaji nahwu teh ya. Ieu huruf napi macam-macam. Aya la huruf napi, aya ma huruf napi, aya lam huruf napi, aya lan huruf napi. Paedah-paedahna kudu diaji. Urang mah keur narkiba biasa bae la huruf napi, ma huruf napi sama lam huruf napi jazm mukolab lamun lam huruf napi nasab istiqbal ngan dikitu kitu dah begitu orang notor karena makna hiji hiji na huruf napi pohar mentak maka sama sekali pan coba diterjemahan tafsir jamal aya sama sekalian malaya. Tapi lamun urang ngaji notor lan huruf napi nasab istiqbal sama sekali aing mah cak ahli Mekah mal percaya samet met acan kasian Muhammad hatta nuta sehingga kami didatangkan kunu maha kawasa mislama utia Rasulullah samodel wahyu mujizat musok didatangkan ka Rasul-Rasul Allah tina risalah wahyu hartina kieu aing mah moal percaya sama sakali ka sia Muhammad bahwa sia teh nabi lamun aing teh dibere wahyu ku maha kawasa mun aing dibere wahyu dibere risalah ngajelaskeun bahwa sia teh nabi kakarak atau Jibril datang ka aing alikum saya abdi Jibril oh enak Jibril iya ngabejakeun bahwa Muhammad teh rasul diangkat ku Gusti Allah kakarak aing percaya satungtung aing teh dibere wahyu aing teh dibere risalah aing teh kadatangan Jibril aing teh percaya ka sia Muhammad pan eta lain lalaga. Hei, kamu bahasa geus pohar jasa. Ih, masyaallah, mantap bahasa lan. Layaflahal qaum walau moal bahagia kaum masyarakat di hiji nagara nu masrahkeun urusanana ka konde. Moal beres kajeng kumaha. Atuh sapira nyana ceurik urusanana tuh. Konde mah mun boga kahayang gue ada jasa pan di mana mana boga karumit menyeng nyawasnya menyeng menyeng eta kos kitu awewe mah kurang dijadikan pamimpin ha lu bloon urang lembur kiai kulon haju pohon ke Al-Quran cek kiai teh gitu menang sote cenah imam sholat ay imam nagara memenang coba deluan heula ku sia bahasana deluan heula bahasana Masya Allah ajukan saukur dibere kieu doang ngagilek ngagilek kamari mah teu meunang awewe jadi pamimpin barang didatangan mangke bisa teu ka dia ibu atuh teu meunang ya. Barang datang mah yang menang-menang balah tapi nanti barang gede mah dibere budak daripada lalaki teu beres atuh mendingan diikang terus paranya ada dakwahna Masya Allah segala rupa genunya ahun ke anak mabikang dalil lah geskos gitu baik lalaki salaki bapak ke anak kurangnya ah tapi indung maka anaknya ahun jasa atuh sugan baik kenapa mimpin awewe mah karaya tagesa kumaha indung ke anak pohara paneta ilok aya anu ngada keman anak kotok jago mah tapi kotok bikang mapan beuh didekeman kunyana eta dalil lah kos karadi tu baik kiai Golkar blon Masya Allah padahal bahasa nalan layaf lahal kaum ya Allah iya kesarwat lan nu'mina hatta nu'ta mislama utia Rasulullah cek Walid bin Mughirah ye liana aksaru malal wa akbaru sinan ainda lawi loba harta sugi ya di aing wa aksaru si wa akbaru sinan kota ya di aing mual bubudakeun pangeran ge. Mun teh mah neuk ngangkat nabi pasti ka aing kajeun kumaha ge. Aing teu percaya ka sia Muhammad sia sebagai nabi. Lamun aing teu dibere wahyu ku maha kawasa ngajelaskeun bahwa sia nabi atawa Jibril datang ka aing bahwa nyatakeun malaikat Jibril sia teh nabi karak aing percaya. Moal bisa tamah kos kitu mah bahasa sogol tamah bahasa hasud. Bahasa hasud tamah kos kitu. Nu mentek dijawab ku Gusti Allah Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatah urusan nurunkeun ka rasulan Gusti Allah nurunkeun ka nabian Gusti Allah jelema nu deuk diangkat jadi nabi na atuh eta teh makhluk Allah hamba Allah atuh urusanana hak peto tama Gusti Allah secara mutlak nyanggakeun sadaya-daya cek Allah Allahu a'lam Allah anu maha uninga hese ya jaluri salakan ngajadikeun karasulan terhadap Kangjeng Nabi hamba Allah ih atuh endek naon dipake ka hayang-hayang. Iya atuh tawa urusan Allah. Sanajan sugih aya di Walid, gagah aya di Walid, kolot aya di Walid, aya ku Allah teu dipilih mah atuh kumaha Allah bae. Abu Jahal sakitu pinterna, gagah aya di Abu Jahal, pinter aya di Abu Jahal, segala rupa aya di Abu Jahal, tapi ku Gusti Allah teu rek diangkat batur teu bae. Kangjeng Nabi jelema fakir, yatim Kangjeng Nabi, tapi ku Gusti Allah dipilih atuh ku Gusti Allah dipilih mah atuh Allah Maha Uninga. Endek dikumahakeun ge kumaha Gusti Allah bae atuh. Masya Allah. Tuh. Dumantek Gusti Allah mah uningeun sama sekali uningeun, persis uningeun secara mutlak kana tempat anu bagus jang pitendeun liwat di hari salah. Dumantek ditendeun ku Gusti Allah karisalahan jeung kanubuahan ka Kangjeng Nabi. Wa haulai laisu ahlan laha, eta mah ahli-ahli Mekah anu buang kawara. Anu sara rombong ngarasa sugih, ngarasa gagah, ngarasa pinter, leisu ahlan laha, teh lain ahlinya nama kana karisalahan, buang kawara, mualah nyana mah kitu ngedebak, malah nyana mah ngahalang kana kanabian jeung ka rasulan. Emang hasud mah kos kitu, hasud mah kos kitu. Eta keur carita ngangkat kenabian terhadap Kangjeng Rasul, kabelah dieuna ngangkat kesohabatan, kabelah dieuna ngangkat kawalian, ngangkat ka ulama soleh, ulama salafus solihin diangkat ku Gusti. Atuh emang enggeus di porsi-porsi ku Gusti Allah. Ye dik diangkat jadi wali. Dibere kuat bae diangkat jadi wali ku Gusti Allah teh hiji peutingna teh sare bae kuat bae. Kadua zikirna kuat bae. Katilu dibere dahar saeutik kuat bae. Nginum saeutik dahar saeutik kuat bae. Aya wali anu model kos kitu. Aya wali anu dahar bae biasa tapi dek diangkat jadi wali atuh kumaha Allah bae. Jadahar gembul nginum gembur hees kerek biasa. Awakna glintu biasa tapi jadi wali atuh kumaha Allah bae. Tambah jahur kursan Allah kan jalanan mah kudu kos kitu bae sebab ninggalkeun opat nek jadi wali teh hiji makhluk nomor kadua dunia, nomor katu nafsu, nomor kaopat setan kan saukur sakitu. Lamun urang geus eueuh nu opat urang bakal akur jeung malaikat gerege. Mantak roh urang teh engke bisa ngobrol jeung roh muqaddasah. Lamun urang geus bersih di diri urang. Ulah aya hasud, ulah aya syirik, ulah aya takabur, ulah aya hubul jah, ulah aya hubul mal, ulah aya hubur riasa di jero ieu teh. Masyaallah. Kicenan kabeh nu kos kitu teh. Ulah aya koret, ulah aya kitu bodoh, ulah aya goplah. Dicenah. Bersih sakumaha kaca mentos dibersihan. Erang. Sinar bakal keluar. Sinar ilahi. Nilai jelema bakal akur bae nu sugih dadamelan Allah, nu sudah susah dadamelan Allah, nu gagah dadamelan Allah, nu lemah dadamelan Allah. Sadayana ge, ieu sadayana dadamelan Allah. Adapun kasepna, adapun jorena, neuleuh urang kanyana kasep jeung jore eta mah nafsu nu biasa diwatekeun kana mata jeung kana ceuli. Sebab watek mata urang teh mun neuleuh hayang kanu indah-indah, watek ceuli mun ngadenge hayang kanu merdu-merdu, watek irung mun ngambeuh hayang kanu seungit-seungit, watek letah mun ngarasa hayang kanu lajat-lajat. Eta mah watek-watek manusia disebut manusiawi. Di mana-mana urang can ngageser eta moal diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Sebab urang bakal aya perbedaan bae neuleuh jelema ieu mah gelis ieu mah goreng ieu mah naon kitu gagah ieu mah teu. Tatapi lamun geus perwatakan ieu dileungitkeun ku urang saeutik-saeutik, dedeuleuan teh ku ari mah lain ka dinya, perwatakan eta tatak disebut khariqun lil adat. Dedengian teh geus lain kana suara indah tapi dedengian teh kabeh teh ieu teh dadamelan Allah. Nu mantak geus nikmat hirup teh mun farid sorangan duaan jeung Allah. Aing diri duaan jeung Allah, aing sorangan duaan jeung Allah, aing tiluan opatna Allah, aing limaan genepna jeung Allah. Nu sejen geus teu kadeuleu. Iyalah perwatakan eta tah, watak eta nu endek diku urang diopenan teh eta nu hese. Nalika aya keneh watak eta, dakwah moal beres ka jeung kumaha geus sebab nuturkeun watak urang. Lamun urang geus eueuh etaan dakwah ngeunaheun sebab watak geus eueuh, dakwah-dakwah bae haram-haram bae. Wajib-wajib bae. Sunah-sunah bae, mubah-mubah bae, subhat-subhat bae, bidah-bidah bae. Lantaran henteu ngilukeun watak. Ketika urang nuturkeun watak teh, nah, di ondang nak usaha ku bupati. Cak watak kurang merena gede meureun nyebutnya. Bupati masana ye. Sabaraha bupati merena ye. Jadi ondang nak usaha ku bos limbah. Nah, iya. Nu ngondang nasa yatim tuh bukan bapak tuh bukan mak. Bejakan waktu gitu. Watak kata bos. Watak eta bos gitu ta. Eta mun masih kene ayah bapak tekan eta mual luhur agama mah mual luhur. Kuajeun teh ngomong saadag-adag tetep mual luhur. Sebab ayah kadua di jero hate na. Dakwah teh ayah kadua mun geus galeungitkeun watak eta kakara cel agama luhur. Contohna dicekel ku para wali Allah. Kusababnya da mah geus galeungitkeun watak eta hiji bae Allah nomor kahiji nu sejenna mah nomor sabaraha. Nu mantak Allah na nu kadeuleu urang mah makhluk na nu kadeuleu Allah nomor 2. Ibadah teh urang mah sesa gawe. Tani sesa tani karak ibadah. Gawe sesa gawe karak ibadah. Di kantor sesa ngantor karak ibadah. Jauh waktu tama ka Allah. Ai waliullah mah ka Allah. Tani nangis nomor sabaraha, digawena nomor sabaraha, ngantorna nomor sabaraha. Dina zahirna ngantor ge hiji we Allah nomor kahijina. Urang mah pan nomor kahiji dunia jeung makhluk, Allah na nomor 12. Moal beres kajen kukumaha. Tak iyalah nu ngalengitkeun watak eta nu hese teh supaya neuleu akur bae ka parawan jeung ka nini supaya akur. Encan naon geus hehe. Ku hese-hesena burung. Ji. Ilmu encan bisa mawa urang kamaripat ka Gusti Allah, ilmu mah bahkan jadi hahalang. Lamun urang pinter kemudian urang so asa aing pinter beki jauh jeung Gusti Allah. Quran talar tinggal taral, hadis tinggal hadis, beki jauh ka Gusti Allah. Contohna cakumaha kamari teh ustad jahun bahwa neuleu awewe teh haram. Nyana panceramah saudara-saudara sekalian, hati-hati, mata ini titipan dari Allah, jangan sampai kita perlihatkan kepada yang dilarang oleh Allah. Salah satu yang dilarang ialah melihat wanita yang bukan mahram, itu adalah haram. Cikeme mah nyana tas ceramah kos kitu turun di panggung aya rangda ngalirik. Ngadeukeutan nomor HP-nya berapa sih? Ayo sia cikemeh ceramah begon teh. Ilmu teh bisa ngahalangan kan. Sebab naon? Eueuh ma'rifatan. Bohong berarti nya ceramah. Ketika geus aya ma'rifatan, urang bareng leumpang, aya wewe. Nu digigireun urang mah lantaran eueuh ma'rifatan, uih. Mualah amat tuh budak, masya Allah, ya Allah pipi napara. Tapi ketika orang ayam maripatan mah, dia tegur ku Gusti Allah, haram, ulah di dulu, itu biasa baik. Sakumaha neuleuh kadal baik. Nggak kadal, itu kadal mah liwat, terliwat gitu baik. Orang suka ngerenyet ayam kadal dan henteu. Itu lain berarti nyana kos kadal lain. Kayak gue kadang ingin aku awal bubu aing dianggap kadal musia lain gitu. Oh pangaruh kau orang. Ditegur ku Gusti Allah ketika aya suara-suara musik, woi calon presiden urang keur nyanyi. Pak aya anu kitu encan maripat bae ka Gusti Allah, nyana maringan kana gitu. Oh piano. Dilengat-lengat. Ngeunaheun oge tah. Waduh, ngeunaheun oge. Padahal ilmu aya di nyana. Teu meunang ngadengekeun musik, ilmuna aya di nyana. Eta ilmu can bisa ngahalangan. Tapi jelema nu geus maripat ka Gusti Allah, ketika ngadenge, ka Gusti Allah ulah dengekeun musik kos kitu alatul malahi haram. Allah negor. Entak dihifiz ku Allah, diraga, diraksa, dijaga. Allah nu ngajagaan mata urang, nu ngajagaan celi urang, diuk bisa bareng, leumpang bisa bareng, ngehijian bisa bareng, perasaan mah moal bisa bareng. Moal bisa bareng. Sebab si itu mah teu bogohkeun ka sarwiti, aing mah bogoh ka sarwiti. Moal bisa bareng. SMS na geleng deui. Oh. waliullah mah tenang baik. Eueuh rasa kumaha sebab Allah ngajaga. Allah ngaraksa. Eta nu mahal mata kos kitu tah. Nah, eta kunaon eta? Ieu nyana napaan mata supaya watak minimal kurang. Napaan ceuli minimal supaya rada kurang perwatakanana. Nu menta ka ditu na cuekan we teh hayang nonton TV teh hayang ka radio teh hayang nanaon teh hayang. Jageninganan cak Allah ulah, cak Allah ulah. Oh, atuh geus bae. Geus bae jadi saurak seakan-akan nyana teh babarengan karasalah ayat innallaha ma'ana. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah teh bareng jeung urang, di mana bae urang ayana. Atuh ana bareng jeung Allah mah isin ketika urang deuleuh nu dilarang ku Allah. Isin ketika ngadenge nu dilarang ku Gusti Allah. Allahna anu ka urang ngajagaan. Urangna berakat muhaja sekuat tenaga hayang ulana lemah bisa kiai gede jasa ilmu na tapi ku Allah teu diraksa atau kiai mah kiai bae udang-udang mah gede di dia udang-udang na gede mun ceramah teh ya. Sorban ka dieu make jubah biasa woi saudara-saudara aya nu geulis ka dieu bae cak nu belah depan eta kiai ka ditu bae sih ya. Orenganan aya jahe di di. Ilmu aya dinya nak moal bisa. Teu dijaga ku Gusti Allah. Anak teu dijaga ku Gusti Allah, ya di kanarakakeun lah. Ji mah kumaha nya? Ilmu mah ilmu bae. Nu hese ge ta eta ma'rifatullah anu boga rasa. Dijagaan ka ku Gusti Allah. Nah, ieu nu mahal mah di dinya. Mentak napaan etala hese tapa di handapeun tangkal caringin mah gampang. Wiridan nyana didinya yang datang keris batu koclak bila perlu nyana nano koclak gampang tapi napa aneta nu hese mata Masya Allah balik wari mah dedeleana ngis lain uye dedeleana kuari wari ngis dari kadir dedeleana ngis nu iye kuari ngis lain nah ketika dedelean masih nu iye kene maju teh di mata iye. Deuleuh batur universitas 2 tingkat, deuleuh batur pondok pasantren 2 tingkat. Matak naon atuh aing ge? Lamun sebatas mata ieu proposal ajukeun. Maju ieu ujian agama, pandangan maju agama datang ka mata ieu proposal kunyana dikaluar-kaluarkeun. Ayo dibangun-bangunkeun. 2 tingkat jadikeun yayasan, jadi maju, maju cak mata ieu. Ningkat kuari jalin mata eta nu ngamajukeun agama mah tamara ramean doang. Nu ngamajukeun agama mah mata ieu. Kuari tek datang ka mata ieu ke. Jamajuna agama mah kapan ku pengamalan? Ai kos kitu mah sapira cangkang. Jagong ge mun urang meuli jagong janu didahar mah lain cangkangna. Jagongna cangkangna mah dihijikeun di beuleum. Asana ieu mah pondok beuleumeun kajeun kukumaha. Mulai make nu ieu. Ja kacang ge kacang sakitu bagusna eta nu dipilihan ku urang cangkang kacang teh nu bagus anu hideung nu gepeng embung hayang nu bagus ketika datang ka imah mah dipesek-pesekeun nu diala kacangna ai cangkangna dikamanakeun di beuleum asana majlis beuleumeun ye sebab naon eusina ja eusina meuli kadu sakitu buadena jeung bagusna timbang datang ka imah pesek nu diarah jerona ai cangkangna di beuleum nah asana mobil beuleumeun ye make ieu tak kurang leuwih ja atuh ka Allah neangan ridha Allah mah teu kudu boga pondok bagus daripada pondok bagus nang hasil teu beres mah mulai kuari teuk aya nu datang ka imah kiai ajukan proposal baik jangan ngebangun pondok supaya maju iya kan negara urang persaingan dulu agama-agama nu saja dulu universitas ente ah mis aya pondok modern ge tamat kajian kan kula mah muat ente iya ki kula iya ndek ngebantu kaki asal kiai mah tanda tangan baik ente lah kuna emang kiai keke duit pemerintah teh mun make ieu mah ngeunaheun golosor 100 juta golosor 200 juta tapi lamun leuleuh make ieu asana ieu duitna duit pajak pajak teh kapan haram mulai Lain sambarangan berarti ya kiai. Lain sambarangan berarti kiai geus neuleuna make ieu. Coba deh tadi ngajukan proposalna 50 juta. Lah embung kecuali 500. Rantai abek ya kos kitu ieu. Geus make ieu. Tuh, geus make ieu malah indeuy. Atuh naon hartina mewah, ai urang teu deukeut jeung Gusti Allah mah. Dia nu dipakai hayang ge deukeut jeung Gusti Allah. Sedengkeun deukeut jeung Gusti Allah mah pan kudu waro, kudu api. Lawan sebabna, sebab waro mah kiswatuddin, al waro kiswatuddin ca Kangjeng Nabi. Waro eta adalah pakaian agama. Satungtung agama aya waroan, aya pakaian. Di mana dipakaian dibungkus rapi. Awewe kajeun geulis ajur teu dipakeanan, atuh urang likat deuleuna. Likat atuh. Sanajan urang resep ge, dileusepi aya dinu rame mah, ya kaheulan. Api-api embung urang geus sarua. Embung aing ka dieu mah kunaon itu? Atuh kadeuleun kitu gila aing. Kecuali duaan. Oke deh pokoknya. Tah ieu aurat teh kadeuleun. Agama teu make waro, aurat. Mantak kuari kadeuleun aku bangsa ahli-ahli Allah mah aurat, aurat pondok tinggal pondok tapi aurat cakumaha teu make aurat, teu make hahalang, teu make satir. Al waro kiswatuddin. Sakumaha manusia mun teu make pakaian ieu sataranjang, agama ge sataranjang mun eueuh waroan. Make pandangan ieu, lamun urang ngadenge Si Abdul Qadir mah dibere kadaharan ku pamarentah dicekel jadi nanah. Lamun Syekh Marufil Qurhi dibere apel dipencet jadi getih. Eta teh berarti pandanganna geus datang ka hakikat. Ku sebab dipaksa bae dicekel jadi getih. Berarti hakikatna mah eta teh apel teh getih lantaran duitna duit rakyat. Rangkum duit ti rakyat. Cokot. Dibagikeun ka kiai getih rakyat. Daek urang lamun deudeuleuan hate urang teh yeuh bahwa eta teh getih jang moal daek. Dibangunkeun ka pondok pasantren getih masyarakat eta teh. Apa betaheun jelema cicing di dinya? Moal. Sedakok mah ngabagahan ngajina di handapeun tangkal kayu aya bangunan analitik tapi jelema ribuan. Tapi di kiai anu ngabangun pamarentah Tuhan datang ngaji ka dinya. Ilmu aya di itu, gagah aya di itu, capetang aya di itu. Sedakok mah ngajina ge bari peureume ribuan nu ngaji teh. Kulaon? Hatena ka Allah. Aya itu hatena ka dunya. Cak anu diuk di majelis itu bau cak kana ieu majelis heran. Bau hangru kaambeuna teu daek. Tapi kunaon eta? Batin anu ngambeuan. Ieu mah seungit bila perlu make hairspray. Make hairspray set. Wah, geus luar biasa. Ieu mah seungit dunia tapi mata ieu. Irung ieu hangru. Tuh, tapi ketika disedakok tangkal kayunya nama majlis lagi boga bangunan lagi letih pas sedak-sedak jelema teh tapi ngara raji baik hati nakir dika Allah ken urang tedek dimurnikan dika Allah ken jentai ayo maka jen kepanasannya sebab ker dibawa ka Allah nikmat baik nu ayak. Nah lamun nges make pandangan lu iya nges kajen kukumaha ge nikmat hirup tenele mewah tenele gagah hiji Allah. Tah lamun geus dawah kos kitu mulai jelema rada engket-engket tina nu tadina teu ngenal-ngenal nu tadina embung jadi hayang nu tadina teu beuki jadi beuki terus karasa engke kamangpaatanna lain bae tontonan tapi jadi tuntunan. Nah mun geus make ieu jadi tilu tahap mimiti make ieu lumrah kadua make kolbu lumrah nomor katilu lel senang gitu geus rada hese nomor kaopat nama make ilmu ilmu nangan ilmu ma'rifat geus luhur jasa geus di mana bae nya dakwah ngan dakwah na tilu kanyahoan aya dakwah di lalaga jelema teh aya dakwah di kerasan jelema teh aya dakwah teh ku sebab dibere aya dakwah teh di usapan aya dakwah teh ku ngobrol aya dakwah teh ku biasa nyaritakeun ayat nyana mah memang diniatana hirupna hirup aing mah ti mimiti kuari jadi jelema datang ka paeh minal mahdi ilallah di aing mah jang dakwah ka Gusti Allah hanya nyana nu nyaweun jeung Gusti Allah. Geus bae rahasia dirina dibeja-bejakeun ge atuh hareup perasaan nyana aing mah ngajakan bae ka jeung kukumaha ku caranya mah mentak hese tah para wali Allah mah gumpar di Indonesia wali sanga satu suara hiji bae Allah tah lamun geus kos kitu kakarek merenah na wa ulai laisu ahlan dipilih ku Allah setiap zaman aya nu dipilih dipilih dipilih dipilih dipilih dipilih nu hasud teu kurang-kurang terus bae ieu kabuang kawarahan ahli Mekah terhadap kangjeng Nabi seperti eta bahasana sogol da pohara jasa kumaha tah sayusibul ladzina ajrumu shagharun 'indallahi wa 'adzabun syadid bakal ngeunaan ka jelmaan jahat anu bangkawarah ngahalang-halang ka kangjeng Nabi ku ucapanana anu ngahinakeun ka kangjeng Nabi cik manehanna tadi lamun teu mah nya nubuat teh hak lakun tu ana aula bihamin ka liani akbaru min kasinan wa aksaru min kamalan aing leuwih kolot aing leuwih sugih eta bahasa ka kangjeng Nabi model kitu teh samaruk bakal moal aya pangaruh horenganan dampakna cik Gusti Allah omongan nu ngahinakeun ka anjeun Muhammad bakal kena engke shogharun indallah kahinaan di Gusti Allah lain sekadar kahinaan wa azabun syarid siksa anu pohara bima kanu yamkurun kusebab kaayaan nyana nipu nyaci maki ngahinakeun kalian kuaing bakal dihinakeun deui cek Gusti Allah nyana nipu tipu deui kuaing sia bales tipuanana nyerahkeun urang ka Gusti Allah urang jadi ustad jadi kiai loba nu ngahina loba nu heh henteu kudu dilawan ku sungut ya Allah abdi munajat ka Gusti nyanggakeun sadaya-dayana nyanggakeun lima ka Gusti ngan abdi mah henteu kudu itu dihinakeun hiji bae supaya sadarnya na jadi titahna ge dakwah nyadarkeun jelema lain kudu musruk Gusti imannya nama supaya sadar menuta tadi na judi supaya ulah judi tadi mabok supaya ulah mabok nu mantak daratang nu didoakeun kieu tek modal gitu tapi tek musruk gitu atawa lain kiai ku nafsu tah mah dititah dakwah ge ngabe bener jelema kemudian aya nu teu bener jelema teh ku ari ngalawan ka kiai benerkeun ku cara munajat ka Gusti Allah nu mantak doana para wali mah tengah penting lain jang sorangan lain cara haji pudolia goni ya goni agnini agnini agnini agnini jang sorangan bae ka jeung tatangga mah miskin ge blon teu coba tah yang sorangan mah atuh lain gitu ye yeah, muslimin muslimat Gusti agis niya mugi suya gausah ya gausah ya gausah Allahumma manis man manil ladzi da'aka falam tujibu wa manil ladzi stajaraka falam tujirhu wa manil ladzi sta'ana falam tu'inhu ومن الذي سألك فلم تؤتي ومن الذي استغفرك فلم تغفره يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا الله يا مغيث واهدني هداية من عندك واقضي حوائجنا واشف مرضنا واقض ديوننا واغفر لنا ولآبائنا ولأجدادنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولجيراننا دعاء يا كبه بحق القرآن العظيم والرسول الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين انت جان سرangan hampura Gusti abdi, bapak abdi, emak abdi, dulur abdi, anak abdi, tatangga-tatangga abdi, kawauh-kawauh abdi sadayana Gusti. Pangcagerkeun abdi, pangcagerkeun emak abdi, bapak abdi, dulur abdi, anak abdi, tatangga-tatangga abdi sadayana kawauh-kawauh abdi muslimin jeung muslimat. Kabeh jadina. Malah kadang-kadang kasorangan mah henteu. Kasorangan mah henteu. Nu mantak doa nu paling sangat diijabah doa ieu. Lantaran antara dua Allah urang mah teu memperhatikan tapi barang diperhatikan ku ahli nama pohara coba ge qalu lan nu'minata nu tamislama utiya rasulullah kabelah dieu na Allahu ya'lamu Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah tuh tadi Ba'utiya Rasulullah kabla dia na Allahu a'lam makan bahasa a'lamu didinya tecek ahli nahu mamun dijabarkeun teh ngahareupan hayasu teu sah nu sabenerna mah komo dijadikeun maful mah kapan hayasu madzarob mun ku urang di mana dzarob teh kapan di mana maudi maudi teh lamun dikagus si Allah keun mah bakalna urang pagedrug mandak Allahu a'lamu hayasu rizjajalu disalah hayasu na nu deuk diroba apa a'lamu na mundi gedru-gedrukeun teh bahasa-bahasa teh hese tara aya a'lamu ngaharepan hese sebab aya cuma dorok panjang geus sama ka ditu mah nu ngaji ge puyeng ka mun teu ngaji tapi istimewa nah nu mentak ieu aya dua nu pohara jasa ngan ieu dua insyaallah engke dipotokopi na moal kuari ieu istimewa ieu mah kudu ditalar ieu mah Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibuhu ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلم تعطه ومن الذي استعان بك فلم تعنه فلا ومن الذي توكل عليك فلم تكفه يا غوثا يا غوثا يا غوثا بك أغيثو أغيثني يا مغيث ترور ي لمن urang boga kariweuh kabutuh make doa ieu wah ujianna langsung jelema hayang kawin misalna ngadoa ah geus isuk-isuk datang aya bae di hareup urang peutingna ngadoa ieu urang hayang kawin ah aya di hareup di pan ieu urang aya ieu awewe eh ditanya teh orang edan sugante apa bener ijabah masyaallah tah eta kos kitu tah doa teh pohara ka Allah menta lain jang sorangan menta tulungna diri tapi jang batur kitulah para wali Allah nu mantak nu mabok datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi pangbenerkeun kumaha carana abdi tobat anu zina datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi ieu zina kudu kumaha sebab nyanana tilok nyumpahan ngeut ngabebener doana ge ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi nyana bendu ka abdi teh eta teh lain dirina nu bendu teh nafsuna ah nyanggakeun sadaya-daya Gusti jan nafsuna nu bendu ka abdi teh ai hati na mah jan henteu asli nurani na mah moal henteu si itu teh ngomongkeun ka abdi itu teh pan kiai tapi ngomongkeun lain ka kiaianana tapi nafsu ka kiaianana lantaran nyana teh meureun aya panyakitan Gusti nyangakeun ka Gusti henteu bendu lamun dibenduan deui atuh irak-irak teh mangke atuh si ibom teu sadar nyangakeun ka Gusti satu saat tungguan coba ge mun teu sadar saha nu nyadarkeun Gusti Allah haju urang nangaku nang urang ulah asal ngaku ka hijab deui asal tuh doa aing wah tu aing teh ah pan puasana ge aing teu reureun hijab deui bae ulah ngaku kabeh nang Allah eunang urang harokat wa sakanat kabeh meunang Allah kabeh ge eueuh nu meunang urang asal urang ngaku meunang urang cilaka urang orang masa kadar tugaskan titipan ilmu, titipan tanaga, titipan omong sampaikan anu bakal mere hidayah majalahin kiai lain wali lain nabi Allah iyalah anu can parati asanang urang weh kabeh ge hijab beki kandel ilmu beki loba hijab beki kandel mun lain ilmu ma'rifatullah wa rasuluh ngis kitu bae kajen kukumah ge dan mantak make mata hate teu kabita neuleu bangunan anu sebab mun make neuleuneu ieu panas sarua mondokna jeung aing tapi nyana geus boga pondok dua tingkat majlis bagus ai aing henteu jeuh ulah sambatkan nyai ja sarua ngadahar sangu geus pokona mah main pakong heula aing jajan kukumah mah eta mah ke ieu mah teu cilaka ai saing mah pokona mah aing mah ceramah heula mula kang urusan santri kayak negian pondok kalau guys boga pondok boga majlis kakara kayak mana ngaji istiqomah istiqomah istiqomah salah lain gitu nek nanaonan persaingan di nukosin neluna ulah makan uye tapi makan karak rapi acul-anculan batur iya tuh tenang bay nu acul-anculan can puguh deket jeng Allah kurang manu isuk-isuk ke masjid Allah Allah salat duha batur teu kaburu salat duha urang mah Allah Allah Akbar ditanya ngaji salat naon lah salat naon bae atuh pokona lain kitu aja nu puguh atuh henteu ieu mah nyeri hate bae batur ka mamana aing henteu mending aing mah salat bae kitu. Tah salat teu beres tah mah haji. Pelampiasa. Aya ge baheula di Irak. Kristen jeung yoga Buddha neuleukeun Abu Nawas bae. Sial cenah ieu Abu Nawas hiji nya nama bangun tenang bae. Kadua kapa panggil bae ku raja. Haju nya nama didenge ku raja. Urang mah ieu sebagai tokoh agama Katolik Kristen di samping eta di ente Buddha segala agama nu sejen. Ieu urang mah biasa-biasa bae aya Abu Nawas kos kitu kapake jasa ku pamarentah ku raja. Ya yes, urang tipu bari mah. Sepakat nya na nipu Abu Nawas. Ayo tipu urang ajak leuleumpangan nya na lah pokona. Coba sedangkan Abu Nawas mah kadeuleuna tilu puasa. Nyana mah dahar unggal kadeuleu di warung kopi ngopi. Unggal kadeuleu restoran di warteg dahar. Sedangkan pan aya ieu Kristen mah ieu ahli tapa nyana mah. Yahudi ahli tapa, Kristen ahli tapa, daharna ge paling sacomot docong ulah dikira Kristen teh. Eta teh bangsa kitu paus teh. Oh, ahli tapa teh meunang sambarangan dahar jeung nginumna ge. Kardinal teh ahli tapa. Tapanya nama puasa nage geus lain, lain 12 jam. Bila perlu 24 jam. Mun jam da aya 2 genep atawa 26 jam. Eh, ahli tapa ti ditu nage mongkos kitu. Dongeng Marupil Kurhi teh pendatang ka pastur. Begitu datang ka pastur aya naon Marup? Lain kula maneuleuh kamulyaan ente hebat amat ieu. Apakah boga pagawean naon? Eueuh deui, cak pastur teh lain urusanna naon? Urusanna urusan dahar doang. Hay kitu. Kula mah sapoe sapeutingan tilu huap doang. Geus disadiakeun tilu huap, leuwih tilu huap anti kula mah. Nu mantek jelema ka kaula mah muru bae sebab kulana tapa tuh. Dongeng Marupil Kurhi oh kos kitu nu mantek Ki Marupil Kurhi teh di antara guru tasawufna teh adalah pastur. Pastur lain guguru ka pasturanana tapi guguru ka tapaanana. Oh berarti di dieu ieu aya kamulyaan. Padahal mah nyana mah teu diridoan ku Gusti tapi mulia. Nah, ieu mah Abu Nawas urang tipu. Jelema beuki dahar mah cak pastur gampang ditipuna. Oke, okay. Buddha ahli tapa, Hindu ahli tapa, yoga teatah kemudian atuh ayeuna mah Kristen ahli tapa. Tinggal Abu Nawas teh beuki dahar. Datang ka Abu Nawas. Waalaikumsalam. Aya naon ieu? Urang ayeuna mah ningkatkeun dakwah masing-masing agama. Kemudian kuari urang menelusuri kumaha kelemahan-kelemahanna urang musyawarah ngan musyawarahna kuari urang di tempat pagunungan. Urang nyebrang ti lembur ieu ka lembur ieu ka lembur ieu ke urang di ditu musyawarah kumaha bagusna kumaha tah Abu Nawas satuju teu ya tuh oke bae oke satungtung aya mangpaatna ceuk Abu Nawas teh kula mah siap bae iraha berangkat Abu Nawas ya tuh deuk kuari ge masalah cek yana isuk lah ayo isuk. Lamun isuk cek Abu Nawas ke urang kapanggih di pengkolan bae di warung kopi di dinya nya. Geus mulai ya Abu Nawas mah. Geus aya di warung kopi kana kopi bari nungguan. Bener daratang isuk-isuk. Geus butik teh. Beteng atuh geus gendut Abu Nawas mah ngopi segala macam. Oh. Ngarewas gampang ditipu na lelah ka jeung ku sora. Ya. Berangkat lumpang datang ka zuhur. Masing-masing anu zuhur-zuhur anu tente kumaha agamana bae datang ka asar. Abu Nawas lapar. Ieu urang lalakon can datang ka tempat nu dituju tapi urang geus lapar. Oh, kami mah keur paruasa. Oh, puasa. Ieu puasa. Nu ieu nu saurang puasa jadi opatan. Agama-agama nu sejen teh tiluan nyana jeung Abu Nawas opat. Kula mah teu puasa cek Abu Nawas. Nik dahareup teu meunang, urang kudu seragam. Sebab ieu dalam rangka perjalanan. Jadi lamun urang dahar hiji dahar kabeh, lamun urang teu dahar kabeh. Cek Abu Nawas, oke geus sakeuna teh. Oke bae tapi geus rada kicep-kicepan urang. Sakeuna aing teu kuat. Teu kuat benar-benar teu kuat teh. Ieu datang ka jam 04.30 teh noel deui. Kieu. dahar nama tetep engke tas maghrib ngan persiapan kuari. Jadi kula indit heula endek menta ka masyarakat ala kadar jang meuli dahareun. Oke teu? Weh eta mah oke cenah tuh bos gitu. Bagus teh mah solusi terbaik teman-teman. Nah, geus ngerti heula bae. Abun nawas ka masyarakat dalam rangka perjalanan bawa ieu teh henteu bawa ongkos, menta jang meuli sangu. Ayeuna dibere ku masyarakat meulilah opat bungkus. Diudag ku Abun nawas aya. Datanglah ka jam 6. Begitu datang ke jam genep, disangkapan buka, ternyata puasa itu macan wayah buka. Nu kecen Abu Nawas ieu mah bukana kami mah jam hiji. Wah. Jam hiji. Ente jarua jam hiji kabeh jam hiji kabeh. Atuh ieu mah dahar bae cek nya jam menurut Islam mah kan menurut Islam mah maghrib teh dahar. Ya ieu mah nang menta-menta kula di masyarakat meuli kadaharan nang sangu nang meuli kula. Atuh ieu mah kulama deuk datang ka geus datang ka waktuna deuk dahar teh lah teu bisa Abu Nawas urang seragam dahar hiji dahar kabeh teu dahar hiji teu dahar kabeh cek Abu Nawas kieu nya emang tatadina geus deuk ditipu ieu Abu Nawas maksudna supaya lelah sebab nyana teh kapake jasa kuraja ieu mah maksudna mah deuk dibunuh pelan-pelan ya satu masalah cek Abu Nawas kieu ngan kieu cek Kristen teh ye urang sarare bae makanan simpen di dinya di mana-mana engke hudang saha nu ngimpina bagus makanan nu rada bagus jeung nu rada loba jang nu ngimpi bagus nu ngimpina kurang bagus makananna setik nu teu ngimpi ulah dibere makanan cek Abu Nawas aing mah moal ngimpi sebab moal bisa hees pan lapar bisa diimpi cakewe ayah-ayah bahaya cak Abu Nawas ya aing kuaya tapi tetap Abu Nawas mah tilok elehan siap tak Abu Nawas siap siap dan ayah disungut batu sampai nang ngimpi padahal di tilok hatena mah nang ngimpi kumaha ya boleh saya ngajak ya jam 10 rep hari SKB jam 12 udah udah Abu Nawas geus diuk bae. Encan dahar, can hees cenah mah. Can hees. Kuari pepetang ngimpi cek Kristen Masya Allah istimewa Tuhan Allah memberikan mimpi kepada saya waduh seakan-akan nembus kaula aya di alam mana kapanggih jeung pembawa agama Kristen ngobrolah jeung nu ngamimitian aya agama Kristen sehingga kebahagiaan luar biasa lain di alam nu ieu tapi di luar alam nu ieu kideung kabeh bisa urang budak weh kuring bae dibawa hiber seakan-akan aya di nirwana eta mah geus kemegahan anu luar biasa lampu tapi caang panon poe tapi caang tinyaho di mana eta mah daerah jeung tempat sakitu indahna kabeh gedeung pohara luar biasa geus urang kula mah diajak nyaba ku malaikat hiber dibawa ka singgasana wah tabah singgasana istimewa ti handap ka luhur teh teu kudu make taraje jeung lip diangkat sorangan kalau kahandapna kitu keneh sakumaha lip bae tapi eueuhna naonna hayang ka luhur langsung ka luhur hayang ka handap langsung ka handap masyaallah menentah nu terbaik coba ye tah eta nu terbaik mimpi eta ieu makanan bikin ka nu terbaik nu kadua bikin nu katilu Abu Nawas ngimpin teu Abu Nawas teh kieu kulema ye aing ngimpi mah teu. Ah, teu meunang ngadahar berarti teu ngimpi mah kana lah. Lain kitu cakna. Terkenal di dunia ti mimiti zaman Kanjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kanjeng Nabi Daud. Cek Abu Nawas teh. Moal aya tanding Kanjeng Nabi Daud. Nya nama puasa langsung bayar per hari siap. kabelah dihenas satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa. Nyana mah geus moal aya dua da. Bener kan? Bener. Nabi Daud mah istimewa. Kulama teu ngimpi ngan kapanggih jeung Kanjeng Nabi Daud. Wah, hebat awat siapa? Ih, tadi nama deuk sare ngan jol Kanjeng Nabi Daud. Teu bisa sare kula lantaran menghormati nyana. Kulantaran pelukan kula ente kabeh kerek kukula didengekeunana lantaran deuk dihudangkeun beusi keur ngimpi indah teu dihudangkeun kukula kula pelukan jeung Kanjeng Nabi ngobrol nu rek disuguhkeun aya ge kadaharan eta maka kukula disuguhkeun tamu kulantaran nyana ngajakan ka kula maka kukula ge didahar karena kula disuguhan ku nyana deui sarua. Akhirnya nama dahar rasa etika antara ahli puasa dibikin kukula kabe ya be ya kabe atau pala lomo kabe hakan kusya ngimpi ceknya ayo nek ditipu kusya bubar urusan lana mal bisa abun awas nek dibunuh untung nama nyala lu para rai hatu ya kadaharan uwe duit uwe hayo kusya nges be ya kabe aing mah ente salah sebab disuguhan ku Kanjeng Nabi Daud aing mah. Aduh, cak Kristen teu bisa dilalaga Bu Nawas. Ieu asupnya. Sayusibul ladzina ajramu shogharun indallahi wa adzabun shadid bima kanu yamkurun. Bakal kena ka jelema-jelema anu nararipu kahinaan di Allah jeung siksa anu pahara ku sebab tipuan-tipuan nyana. Tah tipuan-tipuan nyana hina balik deui ka nyana. Kan kusia cak Bu Nawas, balik aing lah. Wal bisa kabeh ngobrol urang kaduhungi punyananya tungtung nama urang menu kalaparan. Teu salah pantem atuh. Hebat jasa ka Bu Nawas. Eta kapanggih bae di ku Bu Nawas. Sagala Kanjeng Nabi Daud datang. Masya Allah. Teh kitulah ieu geus sarua sayusibul ladzina ajramu bakal kena kajelema anu bangkawara kajelema anu jahat ku ucapanana sangat menghina ka Kanjeng Nabi sogorun kahinaan indallah ti Allah wa adzabun syadid siksa anu kuhara dimakan ulam kurun ku sebab tipu daya maranehanana iya ne ahli-ahli Mekah bukti nyata malodar ketika perang Badar dan selanjutnya tersiksa jadi kehinaan Kanjeng Nabi makin hari makin naik makin luhur terus keluhuran Kanjeng Nabi mual ayat tungtungna sehingga geus kiamat ge tetep nu panghilana hudang adalah Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan manehanana neangan malaikat Jibril Jibril aya kemudian neangan aina umati nikmat jasa urang jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sim kuring poe Salasa isuk insyaallah rek nyaba ka Kanjeng Nabi rek ngaraksanakeun ibadah haji ka Mekah di dia berangkat jam 11 insyaallah poe Rabu na naik kapal menuju Mekah gelombang 2 awal kemudian kloter 2 hiji kemudian ke terakhir ke Madinah selama 40 hari besi aya kasalahan-kasalahan jeung kasogolan-kasogolan boh ucap boh tingkah boh pagawean hampura kitu keneh kaula mangisna hampura kakabehan jadi urang libur selama 6 minggu balik kula insyaallah tanggal 5 jadi berarti Muharram hiji nah, jadi genep minggu nu biasana di bulan haji 2 minggu urang libur atau asa minggu kumaha mingguna bae nah ieu mah genep minggu liburna alhamdulillahirabbil libur deui bae. Ya. Nah ieu bae eueuh deui tiket nangis dibeli, visa nangis dibeli, atuh bekal nangis disiapkeun, geus teu kudu ngebekelan deui. Nah ieu mah kitu tinggal bekal doa doa. Eweh deui ngan sakadar bakal doa lantaran as-safar qit'atun minal azab. Beberangkatan mah bagian daripada templikan daripada siksa yamna'u naumahu wa uklahu wa surbahu. Keur leumpang mah kajaga tina sare, kajaga tina dahar, kajaga tina nginum. Ngaranana geus leuleumpangan aya duit eueuh jang nu dibeulina. Aya barang eueuh duitna. Kitulah qit'atun minal azab. Nu mantak mudah-mudahan kula jeung sarombongan pamajikan milu anak hiji milu kemudian atuh nu biasa ngaji di dieu ge Pak Haji Kitu Supendi milu Haji Mujiono milu Haji Firdaus milu loba ahli-ahli majlis di dieu marilu termasuk Mang Sali pamajikanana kabeh jeung pamajikan-pamajikanana jeung sarombongan dua beuseun ke poe Salasa insyaallah berangkat ka Tanah Suci. Jadi di dieu nu biasa aya haul ibu tanggal 18 tanggal 18 bulan haji insyaallah geus disebersawarakeun malam Rabu tanggal 18 haji. Nu biasana pula mun ka Mekah haulna ka di ditu di Mekah ba'da wukuf tanggal malam 18 tah jadi ngajina urang dugi ka dieu lah sementara menjelang kaula berangkat ka Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji kitu insyaallah poe Salasa balik ke tanggal 5 mudah-mudahan ulah aya halangan naon dilancarkeun sagala rupa ku Gusti Allah disehatkeun ku Gusti Allah dibere jararajag kabehan dibere kiat ibadahna dibere ku Gusti Allah hajina haji anu mabrur nu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu henteu nyaba geus sarua mudah-mudahan menang syafaat komo nu nyaba kitu keneh nu teu nyaba sami-sami disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibarokati umil Quran al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تكدوس سلاما كبهان nu alkadar deuk nu darereukeut sasalaman nu mas keur henteu nage eueuh masalah sarua bae geus sarua pada-pada urang seulih hampurakeun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين صديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله